Claro. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. معاشر المسلمين جماعة صلاة العصر yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Segala puja, puji serta syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan salat asar berjamaah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita lanjutkan sedikit dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perlu bagi kita untuk kembali memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu ini, karena baiknya, benarnya niat kita di dalam mempelajari ilmu syar'i ini sangatlah berpengaruh sekali terhadap ilmu yang akan sampai kepada kita, baik dari segi berkahnya, baik dari segi pemahamannya, baik dari segi kita menguasai ilmu tersebut. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk menyampaikan kepada kita syariatnya, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini, untuk mengajarkan kepada kita apa dan maksud dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka andai kata kita memegang, mengamalkan dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin, jamaah salat asar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu, kita telah membahas banyak hal tentang awhamun fid du'a, yaitu kekeliruan-kekeliruan di dalam memahami tentang doa. Maka pada sore hari ini sampailah kita kepada sebuah pembahasan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban dan selainnya, yang hadisnya adalah wa ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku, hendaklah hambaku mempunyai prasangka kepadaku sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Maka dalam hadis ini butuh kepada pemahaman bagaimana sebenarnya persangkaan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan jangan tersalah dalam berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian manusia, sebagian orang, dia menyandarkan dirinya kepada hadis ini. Hadis ini benar adanya, akan tetapi butuh kepada pemahaman yang benar dalam memahami hadis ini. Maka di sini penulis menyebutkan وَكَتِّكَالِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ قَوْلِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ حَاكِيًا عَنْ رَبِّهِ. Sebagaimana banyak di antara orang-orang yang menyandarkan dirinya bertawakal kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa'a. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah hambaku bersangka kepadaku sesuai dengan apa yang ia sangkakan. Ya'ni ma kana fi dhannihi fa inni fa'iluhu bihi. Yaitu apa saja yang disangkakan oleh hambaku kepadaku, maka aku akan berbuat dengannya. Ini adalah hadisnya. Akan tetapi yang harus kita perhatikan sekali lagi kami sampaikan di sini adalah bagaimana kita berprasangka yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba anna husna dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Penulis mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya husnul dhan atau baik sangka itu harus diiringi dengan kebaikan pula. Tidak cukup kita dengan berprasangka baik saja, akan tapi kita tidak pernah melakukan kebaikan terhadap apa yang kita sangkakan. Tidak cukup. Maka harus diiringi dengan kebaikan pula. Fa innal muhsina hasanu dhanni bi rabbih an yujazihi ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbala taubatahu. Sesungguhnya seorang hamba yang dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, Tuhan-nya yang telah menciptakannya, dia mempunyai prasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikannya, kebaikan yang telah dia lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat terhadap taubat yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah husnul dhan. Seorang hamba Dia tahu, dia mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap keburukan dengan keburukan. Orang yang muhsin, orang yang baik, benar persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan persangkaan yang baiknya itu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu pula menyebabkan, menjadikan dia pun melakukan kebaikan tersebut. Nah, maka ini yang disebut dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal musii'u al-musirru 'ala al-kaba'iri wadh-dhulmi wal-mukhalafati fa inna wahshata al-ma'asi wadh-dhulmi wal-harami tamna'uhu min husni dhanni bi rabbih. Adapun orang-orang yang selalu melakukan keburukan dan terang-terang melakukan keburukan tersebut serta melakukan dosa-dosa besar serta melakukan segala bentuk kezaliman dan penyelisihan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kemaksiatan dan kezaliman dan perbuatan yang haram yang telah dia lakukan tersebut akan menghalangi dia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada mawjudun fil musyahadah. Kemudian penulis mengatakan yang seperti ini ada dan tampak jelas dan nyata. Ada contohnya, ada misalnya. Fa'innal abdal abiqal musi'al kharija an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bih. Contohnya adalah seorang budak yang dia tidak taat kepada tuannya dan berlaku buruk kepada tuannya, maka budak yang seperti ini tentu dia tidaklah berbaik sangka kepada tuannya. Yang mana andai kata seorang budak apabila dia berbaik sangka kepada tuannya, maka pun dia akan taat kepada tuannya, karena dia tahu tentang kebaikan-kebaikan tuannya. Nah, ini adalah contohnya. Wala yujami'u wahshatal isa'ati ihsanu dhanni abadan. Maka ketahuilah perbuatan buruk tidak akan pernah bercampur dengan baik sangka selamanya. Fa innal musii'a mustawhishun biqadri isaa'atihi wa ahsanun naasi dhannan bi rabbih ata'uuhum lahu. Sesungguhnya orang yang melakukan keburukan maka dia akan terhalangi dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keburukan yang ia lakukan. Adapun orang-orang yang baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana demikian? Seorang hamba dia mengenal bahwasanya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan penerima taubat. Akan tetapi di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang adil. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Melihat dan Maha Mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha membalas terhadap setiap apa yang dilakukan oleh hambanya. Lalu bagaimana mungkin orang yang dia mengatakan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktunya dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktunya dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukanlah baik baik sangka. Maka inilah yang dimisalkan oleh penulis tadi, dia memisalkannya dengan seorang budak. Seorang budak yang dimiliki oleh seorang tuan, kemudian budak itu selalu menyelisih perintah tuannya, budak itu selalu keluar dari ketaatan kepada tuannya. Apakah budak yang seperti ini dia berbaik sangka kepada tuannya bahwa tuannya akan berbuat baik kepadanya? Tentu tidak. Setiap budak yang keluar dari ketaatan kepada tuannya, setiap budak yang selalu melakukan keburukan kepada tuannya, tentu di dalam hatinya ada rasa bahwasanya tuannya akan menghukumnya terhadap apa yang telah dia lakukan. Nah, inilah yang disebut dengan husnul zan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diiringi dengan perbuatan baik pula, maka disitulah letak husnul zan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-Hasan al-Basri, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amala wa innal fajira asaa dhanna bi rabbihi fa asaa al-amala. Imam Hasan al-Basri dia mengatakan bahwasanya seorang mukmin dia berbaik sangka kepada Allah Tuhannya, maka dia pun memperbaiki amalnya. Adapun orang-orang yang fajir, sesungguhnya dia berburuk sangka kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun beramal yang buruk pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan, wa kaifa yakunu yuhsinu dhanna bi rabbihi man huwa syaridun anhu halun murtahalun fi masakhithihi wa ma yaghdabuhu wa muta'arridun li la'natihi qad hana haqquhu wa amruhu 'alayhi fa adha'ahu wa hana nahyuhu 'alayhi fartakabahu wa asarra 'alayhi. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbihi man barazahu bil muharabati wa 'ada awliya'ahu wa wala a'da'ahu wa jahada sifati kamalihi wa asa'a dhanna bima wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa dhanna bi jahlihi anna zahira dhalika dhalalun wa kufrun. Wa kaifa yuhassinu dhanna biman yadhunnu annahu la yatakallam wa la ya'muru wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab. Penulis melanjutkan, lalu bagaimana mungkin seseorang dia mengatakan bahwasanya dia berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia keluar dari ketaatan kepada Allah, menyelisihi perintah Allah, mendatangi apa-apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka dan marah, mendatangi apa-apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Kemudian ketika datang sebuah kebenaran dan perintah kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia sia-siakan. Dan ketika datang kepadanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia lakukan, dia terang-terangan untuk melakukannya. Lalu bagaimana mungkin dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana mungkin Seseorang dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memerangi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi dan memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat wala, berkumpul bersama musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha sempurna, dan dia berburuk sangka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sifatkan dirinya dan juga yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kejahilannya dia menampakkan kesesatannya dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang seperti ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin orang yang mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintah dan tidak melarang dan tidak ridho dan tidak murka dan tidak marah? Maka orang seperti ini, apakah dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mempunyai sifat yang maha sempurna. Kamalus sifat, sifat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha membalas terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan maha mengetahui. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang di dalam kehidupannya dia melakukan kemaksiatan selalu, menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selalu, seakan-akan dia tidak yakin terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, lalu dia mengatakan bahwasanya dirinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu yang mustahil. Suatu yang mustahil. Seseorang yang dia tahu bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tadi, maka tentunya dengan baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah lazimnya dan beginilah seharusnya. Maka orang-orang yang tidak mau taat dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya tidaklah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, sehingga dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan, wa qad qala Allah taala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyati wa huwa sirru min al-qaul. Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut yang ditulis, yang dinukilkan oleh penulis di sini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap orang-orang yang ragu terhadap pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." yang demikian itu adalah prasangka kalian dan sangkaan kalian kepada Tuhan kalian saja yang telah mencelakakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Ialah fa haula'i lamma dhannu anna Allah Subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Siapa yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam firman-Nya yang demikian itu adalah persangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Tuhan kalian yang telah mencelakakan kalian dan jadilah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Fa haula'i lamma dhannu anna Allah Subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Dan mereka ketika mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Kana hadza isa'atan li dhannihim bi rabbihim. Maka ini adalah buruk sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ardahum dzalika dhann. Maka mereka dicelakakan oleh persangkaan mereka tersebut. Wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kamalihi wa na'uta jalalihi. Dan ini adalah prasangkaan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan maha mulia. Wa wasafahu bima la yaliqu bihi. Kemudian mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhanna hadza annahu yudkhiluhu al-jannah kana hadza ghururan wa khida'an min nafsihi. Maka orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak ini, ketika dia menyangka bahwasanya itu akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini hakikatnya dia telah ditipu oleh dirinya sendiri. Wa taswilan minasyaitan, dan dia juga telah tertipu oleh syaitan. La ihsana dhanna bi rabbih, yang demikian itu bukanlah baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita katakan tadi, jelas orang yang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-Nya dan segala kemuliaannya, maka dia pun berbaik sangka terhadap apa yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadanya ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dia pun akan menyangka sesuatu yang tepat, yang benar pula ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya ketika dia melakukan kemaksiatan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun meninggalkannya. Maka inilah adalah yang disebut dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyazun bima syaa. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah hambaku berprasangka yang baik kepadaku. Maka ini yang disebut dengan prasangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang menyangka bahwa Allah nanti pasti akan mengampuninya, Allah nanti akan memasukkannya ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari neraka, akan tapi dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang begini yang disebut dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hakikatnya orang yang begini dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Allah maha adil, Allah maha bijaksana, dan Allah Subhanahu wa taala maha membalas dan maha mengetahui dan mendengar setiap apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Nah, kemudian penulis melanjutkan, fata'ammal hadzal mawdi'. Maka perhatikanlah hal ini. Wa ta'ammal shiddatal hajati ilaihi, dan perhatikanlah bahwasanya kita sangat membutuhkannya. Fa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi tayaqqunuhu bi annahu mulakillahi, bagaimana mungkin berkumpul di dalam hati seorang hamba keyakinannya bahwasanya dia pasti bertemu dengan Allah. Wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataannya dan melihat kepadanya. Wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap rahasia-rahasianya dan apa-apa yang ia tampakkan. Wa la yukhfa 'alaihi khafiyatun min amrih, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dari setiap urusannya, dari setiap apa yang ia lakukan. Fa innahu mauqufun baina yadayhi, dan sungguh dia nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mas'ulun an kulli ma 'amila, dan dia akan ditanya terhadap apa yang telah ia lakukan. Wa huwa muqimun 'ala masakhithihi, dan dia kemudian ketika dia telah mengenal hal itu, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian? Wa mudiun li awamirihi, dan menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengetahui hal-hal yang di atas tadi. Wa mu'attilun li huquqihi, kemudian dia sia-siakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'a hadza yuhsinu dhanni bihi, kemudian dia katakan bahwasanya dengan apa yang telah dia lakukan tadi, dia telah berbuat baik atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal hadza illa khida'an nufus, maka yang seperti ini adalah tipu daya yang ada di dalam jiwa kita saja. Wa ghururul amani, dan kita tertipu dengan apa? Dengan angan-angan yang ada di dalam diri kita. Andai kata ini ada di dalam diri kita. Wa qad qala Abu Umamah Sahl bin Hunayf, telah berkata Abu Umamah Sahl bin Hunayf, dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha, aku datang dan aku dan Abdullah bin Umair datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Law ra'aituma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu." Andai kata kalian berdua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sakit. "Wa kana 'indi sittatu dananir," dan di tanganku ada 6 dinar. 6 keping dinar. Au sab'atun, atau 7, 6 atau 7 keping. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mensedekahkan 6 atau 7 dinar tadi. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan selanjutnya, fashaghalani waja'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta afahu Allah, kemudian aku disibukkan oleh sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sa'alani anha faqal, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembuh, tidak melupakan hal itu demikian saja, kemudian dia menanyakan hal itu kembali kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma fa'alti, apa yang telah kamu lakukan terhadap 7 keping dinar atau 6 keping dinar tadi? Akunti faraqti sittata dananir, apakah engkau telah mensedekahkan 6 dinar tersebut? Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu la wallah, maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, aku mengatakan katanya, saya belum mensedekahkannya, demi Allah saya belum mensedekahkannya. Laqad kana syaghalani waja'uka, sungguh aku telah disibukkan oleh sakitmu. Qalat, fada'a biha fawada'aha fi kaffihi. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar 6 keping emas 6 keping dinar tadi didatangkan kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di tangannya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma dhannu nabiyallahi law laki Allah wa hadhihi 'indah." Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa prasangkaan Nabi Allah andai kata dia menemui Allah Subhanahu wa taala sedangkan 6 keping dinar ini masih ada di tangannya. Wa fi lafzin ma dhannu Muhammadin bi rabbihi laula ki Allah wa hadha 'indah. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, apa prasangkaan Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala sedangkan 6 keping dinar ini masih ada di tangannya. Ini yang disebut dengan husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ketaatan, tidak lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tidak lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempunyai sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar dia menjaga dirinya dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fayallahi atau fayalillahi, ini kata penulis, ma dhanna ashabul kabairi wa zalamati billahi idza laquhu wa madhalimul ibadi indahu. Kata penulis di sini, maka demi Allah, lalu apa, bagaimana prasangka orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan melakukan kezoliman kepada Allah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kezoliman-kezolimannya ada bersamanya. Nah, ini yang dikatakan oleh penulis. Kemudian fa in kana yanfa'uhum qauluhum, andai kata perkataan mereka yang keliru tadi, yang dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan dia mempunyai husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in kana yanfa'uhum qauluhum, andai kata perkataan mereka itu bermanfaat bagi mereka, hassana dhununana bika annaka lan tu'adziba zaliman wala fasiqan, mereka sebagaimana mereka katakan, kami berbaik sangka kepada engkau ya Allah bahwasanya engkau tidak akan mengazab orang yang zalim dan tidak akan mengazab orang yang fasik. Falyasna'il abdu masya'a, maka andai kata demikian, hendaklah setiap hamba dia melakukan apa yang dia lakukan sekehendaknya. Falyartakib kulla ma nahahu Allah, maka hendaklah dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yuhassin dhannahu billah, kemudian dia memperbaiki atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nara la tamassuhu, kemudian neraka tidak akan menyentuhnya. Fa subhanallahi ma yablughul ghurura bil 'abdi, andai kata demikian maha suci Allah Subhanahu wa taala betapa tertipunya seorang hamba tersebut. Karena apa? Maka tidak akan bermanfaat lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada gunanya lagi Rasul Allah Subhanahu wa taala utus. Andai kata setiap orang dia boleh melakukan apa yang dia lakukan, kemudian dia berprasangka yang baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala, apa maksud Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang baik dan melarang dari perkara yang buruk? Andai kata seseorang cukup hanya dengan dia mengatakan dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qad qala Ibrahimu liqaumi, maka lihatlah dan dengarlah dan lihatlah apa yang telah dikatakan oleh Ibrahim kepada kaumnya, Aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin. Apakah Tuhan-Tuhan yang dusta yang selain Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kalian inginkan? Kata Ibrahim kepada kaumnya, fama dhannukum bi rabbil alamin. Lalu bagaimana prasangka kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin? Sedangkan mereka tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan mereka rezeki, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kebaikan kepada mereka. Kemudian dia cari Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana prasangkaan orang yang seperti ya seperti ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ai fama dhannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqaitumuhu wa qad abadtum ghairuhu. Kemudian penulis mengatakan di sini, maksud dari ayat ini adalah, apa prasangkaan kalian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Maksudnya, apa yang prasangkaan kalian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala lakukan kepada kalian ketika kalian menemui Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan kalian telah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Aifkan dunallahi turidun, aifkan alihatan dunallahi turidun, fama dhannukum bi rabbil alamin. Apakah Tuhan-Tuhan yang dusta tersebut yang dari selain Allah itu yang kalian inginkan untuk kalian sembah? Lalu bagaimana prasangkaan kalian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin? Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Man ta'ammala hadzal mawdhi', barang siapa yang memperhatikan poin ini, haqqa ta'ammuli, dengan sebenar-benarnya, alima anna husna dhanni billahi wa husnul amali binafsih. Dia akan mengetahui bahwasanya husnul dhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah, dia adalah perbuatan baik itu sendiri. Fa innal 'abda innama yahmiluhu 'ala husnil 'amali husnu dhannihi bi rabbih an yujazihi 'ala a'malihi wa yuthibuhu 'alayha wa yataqabbalaha minhu. Sesungguhnya seorang hamba yang menjadikan atau yang membawa dia untuk melakukan kebaikan atau amal-amal kebaikan tersebut adalah husnuzan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik sangka dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya terhadap apa yang telah dia lakukan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala terhadapnya dan menerima apa-apa yang telah dia lakukan tersebut. فَالَّذِي حَمَلَهُ عَلَى حُسْنِ الْعَمَلِ حُسْنُ الظَّنِ. Sesungguhnya yang menggiring dia kepada amal yang baik tersebut adalah baik sangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلَّمَا حَسَّنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ حَسَنَ عَمَلَهُ. Dan setiap hamba tersebut berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap itu pula dia akan berbaik amalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa husnu dhanni ma'tiba'il hawa 'adzun. Sungguh bahwasanya husnu dhan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperturutkan segala bentuk hawa nafsu adalah sebuah kelemahan. Kama fi hadithi Tirmizi wal Musnad, dan juga sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga di dalam kitab Musnad, yaitu Musnadnya Imam Ahmad, min hadithi Shaddad ibn Aus, dari hadith Shaddad ibn Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, akan tetapi maknanya, makna hadis ini sahih. Di antara ulama banyak yang ada juga yang mendhaifkan hadis, riwayat hadis ini akan, tapi maknanya sahih. Dan Imam Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini, akan tapi makna hadis ini sahih. Dan Imam Tirmizi dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis-hadis ini. Apa itu hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bijak adalah ia yang mengukur-ukur atau menghitung-hitung dirinya, memperkira-kirakan dirinya, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang lemah, bukan orang yang bijaksana, tetapi orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, maka ini mustahil. Maka ini mustahil. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabis. Ini yang dikatakan oleh seorang penyair. Engkau mengharapkan keselamatan, akan tapi engkau tidak mau mengambil jalannya. Sesungguhnya kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Maka andai kata kita akan melayarkan kapal kita, bahtera kita, di mana kita layarkan? Di lautan, di atas air, bukan di daratan. Demikian pula orang yang dia ingin mendapatkan kebaikan, akan tapi tidak mau menempuh jalannya, maka ibarat orang yang menjalankan kapalnya, bahteranya di atas daratan, tidak akan mungkin terwujud, tidak akan pernah terjadi. Maka andai kata kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ketaatan kepada Allah. Andai kata kita ingin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan balasan orang yang berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan balasan bagi orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini maksud dari hadis ini. Wabil jumlah, kesimpulannya, kata penulis, wa husnul dhan innama yakunu ma'al i'tiqadi asbabin najah. Wa amma ma'tiqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanul dhan. Kesimpulannya, kata penulis, sesungguhnya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah diiringi dengan keyakinan atau diiringi dengan kita melakukan sebab-sebab keselamatan. Adapun dengan melakukan sebab-sebab apa-apa yang akan membawa kita kepada kecelakaan, maka pada orang yang seperti ini sungguhnya tidak akan pernah ada husnuzon yang benar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila, kemudian ada yang mengatakan bal yata'atta dzalik, dan dia ada orang yang mengatakan oh, bisa saja terjadi ini. Fa yakunu mustanadu husni dhanni sa'ata maghfiratillahi wa rahmatih. Dan orang ini mengatakan bahwasanya sandaran dari husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah luasnya ampunan Allah wa afwih, dan ampunannya, rahmat, luasnya rahmat Allah dan ampunannya, wajudih dan kebaikannya, wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murkanya, wa annahu la yanfa'uhu al'uqubah, dan bahwasanya uqubah, iqab itu adalah setiap orang yang buruk melakukan keburukan, hukuman, bahwasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kekuasaannya, wala yadurruhul afuhu, dan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ampunannya, maka ini adalah prasangka yang salah, tidak benar ketika orang berprasangka seperti ini. Wakilah, dan ada juga orang yang mengatakan berprasangka yang seperti ini, al-amru hakadha, dan urusannya begini, wallahu fauqa dzalika, bahwasanya ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang dia sangkakan tadi. Lebih luas lagi rahmat Allah terhadap luas yang kita sangkakan tadi. Dan lebih luas lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala daripada ampunan yang kita sangkakan kan tadi. Akan tetapi wallahu fauqa dzalika ajallu wa akramu wa ajwadu wa arham. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu, dari apa yang kita sangkakan tadi, Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dan Allah Subhanahu wa taala lebih lebih baik dan Allah Subhanahu wa taala lebih pengasih. Walakin akan tetapi innama yad'u dzalika fi mahallil la'iki bihi. Hendaklah kita meletakkan hal-hal ini di dalam apa? Di dalam perkara-perkara yang cocok dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu subhanahu mausufun bil hikmah. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan hikmah, bijaksana, wal izzah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan keperkasaan, kemuliaan, wal intiqam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga disifati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha membalas, wa syiddatil bats, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga disifati sangat keras apanya, hukumannya. Wa 'uqubati man yastahiqqul 'uqubah, dan Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum setiap orang yang layak untuk dihukum. Falau kana mu'awwalu husni dhanni bihi 'ala mujarradi sifati wa asma'ihi lashtaraka fi dhalikal birru bar wal fajir. Andai kata kita hanya mengambil satu sisi saja dalam berhusnuzan di sini, nasib kepada sebagian sisi sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada bedanya antara orang baik dan orang yang fajir. Wal mu'min wal kafir, tidak akan beda orang yang mukmin dan orang yang kafir. Karena apa? Orang kafir juga dia punya harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Tanyakan orang-orang yang kafir tersebut, orang-orang Nasrani, tanyakan. Kalian mengakui Isa anak Tuhan ini, bahwasanya Isa adalah Tuhan, ini apa? Harapannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Kalau hanya sekedar sangkaan, tidak akan beda, tidak akan ada bedanya. Wa waliyuhu wa aduhu, tidak akan berbeda antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh Allah. Fama yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bisakhati ghadabih, maka tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang berlaku buruk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha membalas dan Allah Subhanahu wa taala maha adil, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Bahwasanya orang-orang yang melakukan keburukan tadi, dia telah mendatangi murka Allah Subhanahu wa taala dan wa ta'arrada li la'natihi, dan juga mendatangi laknat Allah Subhanahu wa taala, wa awdha fi maharimihi, kemudian melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa intahaka hurmatihi, dan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, bal husnul dhann yanfa'u man taba wa nadima wa aqla'a. Maka sebenarnya yang tepat adalah husnul dhann itu bermanfaat bagi siapa? Setelah mereka melakukan dosa-dosa tadi, mantaba, barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyesali dan meninggalkan perbuatan buruknya. Wa baddala sayyatal hasanah, kemudian dia mengganti setiap keburukannya tadi dengan kebaikan. Wastaqbala baqiyata umrihi bil khairi wa ta'ah, kemudian dia isi sisa-sisa dari umurnya dengan kebaikan, dengan ketaatan. Summa hasana dhanna ba'daha, maka setelah itu dia berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa husnuzan, maka inilah yang disebut dengan husnuzan, baik sangka kepada Allah. Wal awwalu ghurur, adapun yang pertama tadi, orang yang dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala sungguh maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala sungguh maha mulia, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh maha pengasih, kemudian dia lakukan setiap apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ghurur, ini orang yang tertipu. Kemudian penulis menulis di sini sedikit lagi pada bab ini, wala tastatil hadzal fasla, dengan apa yang kami jelaskan ini, kata penulis, ini sungguh tidaklah sebenarnya bukan bertele-tele, karena penulisnya telah menulis sangat panjang sekali tentang masalah ini. Sungguh ini bukan perkara yang dipanjang-panjangkan, bukan perkara yang bertele-tele. La yastatil hadzal fasla fa innal hajata ilaihi syadidatun likulli ahad. Kenapa? Karena kebutuhan setiap orang untuk memahami hal ini, untuk memahami perkara ini adalah sangat penting. Fa farqun baina husni dhanni billahi wa bainal wururi bihi. Sungguh sangat berbeda sekali antara husnuzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tertipu terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa bai qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum mengatakan sifat-sifat orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala dahului di sini, Allah dahului dengan apa? Bahwasanya mereka adalah orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan ulaika yarjuna rahmatallah. Yang demikian inilah yang sebenarnya mereka yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang seperti ini mengharap rahmat Allah? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di sini bahwasanya orang yang berharap rahmat Allah itu adalah orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala haula ahlar raja', dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang mempunyai harapan kepada Allah. La battalina wal fasiqin, bukan orang-orang yang fasik. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, lilladzina, terhadap orang-orang, lilladzina hajaru, terhadap orang-orang yang berhijrah, min ba'di ma futinu, yang mana sebelumnya dia futinu, mendapatkan fitnah, mendapatkan cobaan, summa jahadu, kemudian dia berjihad, wasubaru, kemudian dia bersabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelahnya terhadap mereka itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala katakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menyayangi siapa? Orang-orang yang berhijrah. Berhijrah dia untuk menegakkan agamanya. Dan berlarut-larut dia di dalam apa? Tempat yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelumnya dia terfitnah, maksud di sini dia diuji dengan ujian yang cukup berat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi apa, setelah itu dia juga berjihad dan dia juga bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbar subhanahu annahu ba'da hadhil asya', dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan telah setelah menyebutkan perkara-perkara yang di atas tadi, ghafurur rahim liman fa'alaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap orang yang melakukannya. Fal 'alimu yad'ur raja'a maudi'ahu, dan orang yang alim sungguh dia meletakkan harapannya pada tempat yang benar, wal jahilu mutarrun bi yad'uhu fi ghairi mawdi'ihi. Dan orang-orang yang jahil, yang terperdaya, dia yang tertipu dia oleh syaitan, maka dia meletakkan harapannya pada tempat yang tidak tepat. Sebagaimana dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami katakan tadi, andai kata kita sebagaimana yang kami dikatakan oleh penyair tadi, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal ya. Ya habis, engkau mengharapkan kebaikan, keselamatan, sedangkan engkau tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan tentang baina afillahi wa amrihi, hubungan antara ampunan Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ada hubungan antara ampunan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada sore ini. Insyaallah nanti kita akan sambung, akan tetapi mungkin ini bab yang pembahasan yang selanjutnya ini belum bisa kita lakukan pada minggu depan dan minggu setelahnya, karena akan ada Idul Adha. Sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, minggu yang akan datang dan minggu setelahnya itu berhubung ada Idul Adha, kami akan safar ke Padang. Insyaallah setelah itu nanti kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kita dalam kitab ini insyaallah taala. Baik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Andai kata ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Andai kata kami bisa menjawabnya, kalau akan kami jawab. Andai kata kami tidak bisa menjawabnya, mungkin kita tangguhkan, kan kita cari jawabannya atau kita tanyakan kepada yang lebih ahli. Naam. Mayoritas atau yang kita juga termasuk sering gitu ya, kaum muslimin saat ini kan dia seperti itu keadaannya, banyak berbuat maksiat, pelanggaran dan meremehkan perintah-perintah Allah. Tapi di saat yang sama juga kita berkeyakinan bahwasanya kita kan orang Islam, udah pasti masuk surga gitu. Jadi yang seperti itu gimana cara kita, maksudnya menasihatinya gitu, atau juga mungkin memberikan motivasi buat diri kita sendiri supaya janganlah terlalu tertipu seperti itu. Iya. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini banyak terjadi dan banyak kita dapati, baik kadang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain. Maka pada hakikatnya di sini bukan masalah kiat atau bagaimananya. Sebenarnya hal ini terjadi karena kurangnya ilmu kita. Kurangnya ilmu kita. Kurangnya kita memahami dengan benar kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tentang apa? Tentang ulama-ulama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling benar, paling takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala siapa? Para ulama, orang alim. Alim adalah orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan antara ilmu tadi dengan khauf, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-khasyah, khasyah itu adalah takut. Di dalam bahasa Arab ada dikatakan khasyah, ada dikatakan khauf. Ada khasyah namanya, ada khauf. Kedua-duanya adalah rasa takut. Akan tetapi khauf ini takut biasa saja. Adapun khasyah adalah takut yang diiringi dengan ilmu. Takut diiringi dengan ilmu. Maka dari sini untuk menanggulangi masalah ini di dalam diri kita sendiri ataupun di dalam diri orang lain, maka kita harus menyebarkan ilmu tersebut. Ilmu ini, ilmu agama ini harus kita sebarkan, harus kita sampaikan agar orang-orang mengenalnya dengan benar, agar orang-orang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, agar orang-orang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan benar, agar orang-orang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar dan mengenal hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar dan mengenal hak-hak agama ini dengan benar. Maka lihatlah andai kata kita melihat kepada kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata kita melihat kepada kisah-kisah para tabi'in di dalam kehidupan mereka, maka kita akan mendapati sesuatu yang sangat menakjubkan sekali terhadap apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Apa saja, baik dalam masalah ibadahnya, baik di dalam masalah infaknya, baik di dalam masalah kesehariannya, baik di dalam, dan dalam segala hal, baik dalam segala masalah muamalahnya, betapa takutnya dia melakukan kesalahan kepada orang lain. Takutnya mereka untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Takutnya mereka untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ilmu mereka. Seakan-akan mereka melihat dengan nyata apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, apa yang kita rasakan di dalam hati kita sekarang? Seakan-akan antara nyata dan tiada. Seakan-akan kita tidak belum lagi benar-benar kita mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan belum lagi kita membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita masih melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu pada hakikatnya kita tahu, tapi lagi belum kita berilmu dengan benar terhadap hakikatnya Quran itu dan pada hakikatnya hadis itu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh kepada pendalaman lagi. Butuh kepada pendalaman lagi. Maka menuntut ilmu ini, mempelajari ilmu syar'i ini tidak ada hentinya. Tidak ada habisnya. Sampai kita meninggal dunia, kita selalu menuntut ilmu syar'i ini. Karena inilah, dengan menuntut ilmu syar'i inilah salah satu sarana yang akan dapat menjaga diri kita. Menjaga diri kita. Orang yang mengetahui hakikat sesuatu akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal hakikat sesuatu. Allah Subhanahu wa taala katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang berilmu? La yastawun, tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama orang yang mengenal hakikat agama ini dengan benar dengan orang yang tidak mengenalnya dengan benar. Tidak akan pernah sama. Kenapa orang-orang melakukan kemaksiatan? Karena minimnya ilmu dia terhadap agama ini. Minimnya pengetahuan dia terhadap agama ini. Seperti begitu. Maka yang solusi yang paling tepat adalah untuk menanggulangi kondisi kita sendiri dan kondisi umat ini ketika apa yang kita saksikan terjadi pada saat ini adalah kita menyebarkan ilmu ini. Menyebarkan ilmu ini, ilmu agama ini. Mengajak, menyeru mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita menyeru juga kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Ilmu itu kita harus adakan di dalam diri kita sendiri. Jangan kita malas, jangan kita merasa letih dan lelah untuk menuntut ilmu syar'i ini. Tidak ada kata lelahnya, tidak ada kata letihnya. Begitu. Ya. Prasangka ini kan ada dua macam. Yang mana ayat 1 itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau dalam prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu berprasangka baik supaya kita dapat mendapatkan imbalan yang baik. Gitu. Yeah. Terus hubungan dengan manusia itu kita tidak terlepas dari prasangka buruk. Yeah. Atau seuzon. Yeah. Contohnya misalnya saya naik kendaraannya angkot angkutan umum, yeah. Sebelah itu orang nggak kenal, gitu kan? Yeah. Langsung sok akrab, terus gitu kan? Yeah. Oh, bagaimana bos sekarang? Gitu kan? Yeah. Saya kan langsung berkata apa maksudnya orang? Yeah. Nah, karena penipuan-penipuan itu sering terjadi dengan orang yang pada awalnya berbuat baik, yeah. Itu sering kita lihat dan sering kita pahami, kita saksikan sendiri. Yeah. Nah, bagaimana kita harus berprasangka dengan keadaan yang seperti itu? Yeah. Jadi orang, saya pernah dipijitin gitu kan, apaan di sini? Bukan, nggak bisa, nggak tahu. Apalagi kalau dikasih minuman, kan bahaya. Banyak terjadi kan penipuan. Yeah. Nah, ini bagaimana harus kita bersikap? Apakah waspada itu termasuk seumur? Yeah. Atau bagaimana? Dalam masalah yang seperti ini, hukum asalnya tentunya kita kepada saudara kita, hukum asalnya kita adalah berbaik sangka. Ini adalah hukum asalnya. Kepada siapapun saudara kita sesama muslim, kita berbaik sangka. Ini asalnya. Akan tetapi tentunya di dalam beberapa kondisi, bukannya kita berburuk sangka, akan tetapi kita waspada. Itu berbeda dengan buruk sangka. Karena apa? Karena buruk sangka itu lahir dari hati kita seakan-akan apa yang orang ini lakukan ini adalah sebuah keburukan. Seakan-akan kita melihat dia itu betul-betul yang demikian itu akan dia lakukan. Adapun waspada ketika orang melakukan hal yang seperti Bapak katakan tadi dan kita siap-siap melihat kondisi kita itu bukanlah buruk sangka, itu hanya kewaspadaan diri kita terhadap kondisi. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui kondisi layaknya daerah yang kita berada di sana. Berbeda dengan kondisi misalnya orang melakukan itu, misalnya orang yang kita sudah kenal atau kita sama-sama, tentu kita tidak akan seperti begitu. Maka ini bukan dikatakan buruk sangka, karena pada hakikatnya kita pada awalnya pada orang itu juga bukan orang yang kita kenal. Ya, bukan berarti kita langsung buruk sangka, tidak akan, tapi ini berbeda dia halnya. Ini adalah efek dari apa? Dari kewaspadaan kita terhadap apa? Terhadap yang kita telah kenal lingkungannya, apalagi Jakarta ini. Kita telah mengenal lingkungannya, bagaimana banyak hal yang terjadi di Jakarta ini. Maka itu bukanlah buruk sangka. Itu bukan buruk sangka, itu hanya sebatas kewaspadaan kita terhadap lingkungan yang kita telah mengenal lingkungan tersebut. Kita telah tahu kan kondisinya. Itu bukan dikatakan buruk sangka. Saya ini mau tanya ya. Iya. Kan hubungannya tadi dengan manusia ya. Iya, Pak. Ini kan juga manusia ya. Iya, Pak. Maksudnya buruk sangka itu bukan buruk sangka. Sangka kita tergantung kita kayak ya prasangka. Seandainya kita berbuat otomatis dalam masalah kita kan itu bersangka bahkan akan menghukum kita kan itu maksudnya ya. Iya. Yang dimaksud kan begitu kan? Kalau dengan Tuhan. Iya, jadi yang dimaksud di sini prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang panjang tadi dibahas oleh penulis tadi, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, falyadhunnu 'abdi ma syaa, hendaklah hambaku bersangka kepadaku sesuai dengan apa yang ia sangkakan. Maka setelah dijelaskan oleh penulis di sini, maka prasangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai Allah Subhanahu wa taala terhadap prasangkaan seorang hamba kepadanya itu adalah sesuai dengan apa yang dia berbuat itu. Sungguhnya itulah yang sangkaan yang sebenarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis itu adalah atas atas sangkaan yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita berprasangka yang baik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas hal tersebut, akan mendatangkan kebaikan dari hal tersebut. Maka ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya di dalam hati kita bahwasanya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melakukan menghukum kita, maka kita harus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan tersebut, melepaskan diri kita dari segala keburukan tersebut. Jangan sampai ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersangka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa taubat di dalam hati kita. Maka ini prasangkaan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak yang dimaksudkan. Jujur lah kita ya. Memang kita salah. Jadi yang taubat kalau bukan masalah Tuhan langsung itu Allah ya. Iya. Cuma kita mengakui bahwa kita tidak salah itu. Iya. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlarut-larut di dalam sebuah dosa. Orang yang baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia telah terlanjur melakukan sebuah dosa, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlarut-larut di dalam dosa, karena dia tahu sangka andai kata dia mati di dalam dosa tersebut, bagaimana nasibnya. Maka dikatakan tadi yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya, apa? Ifkan alihatan dunallahi turidun fama zannukum birabbil alamin. Apakah Tuhan-Tuhan yang dusta ini yang kalian inginkan dari selain Allah? Lalu bagaimana sangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, lalu apa yang kalian sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kalian mati dan menemui Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian menyembah Tuhan-Tuhan ini? Maksud ini, Pak. Kembalinya berarti ke masalah hati sebenarnya. Iya, iya. Kalau misalnya orang itu kita jatuh dalam kemaksiatan, itu memang otomatis ya ada rasa bahwa Allah akan menghukum ya. Ada rasa kita rasa. Salah berarti kita berburuk sangka ya. Iya. Salahnya berarti kita tobat itu. Iya. Iya. Kita tobat untuk membenarkan sangkaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika kita langsung udah salah. Nah, ini ya. tidak baik sangka. Iya, itu satu. Itu makanya Allah dikatakan la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu. Maka kita harus menempatkan pada posisi yang benar. Artinya ketika orang dia berlebihan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bahwasanya dia melakukan dosa ini juga salah. Iya. Nah, tapi kita rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, akan tapi butuh kepada taubat ketika kita telah terlanjur melakukan dosa, butuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlarut-larut dalam dosa tersebut. Maka ini yang disebut di dalam bahasan ini, pada hakikatnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ingin membahas dan menetapkan bahwasanya bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Zon tadi. Gimana kita menempatkannya pada tempat yang benar. Begitu. Itu yang maksud. Iya. Iya. Kita aku bahwa itu dosa. Minta ampun dan bertobat kepada Allah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 5. Kita cukupkan sekian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, insyaallah nanti setelah Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama juga.